Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore ini kita bisa mengadakan talim di tempat ini. InsyaAllah pembahasan kita adalah tentang la ya'lamul ghaiba illallah. Di antara akidah ahlu sunnati wal jamaah adalah meyakini tidak ada yang mengerti tentang alam ghaib kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada yang mengerti tentang alam ghaib semisal apa yang akan terjadi nanti, semisal apa yang akan terjadi menimpa pada individu manusia ataupun masyarakat yang luas, atau mengerti tentang kapan turunnya air hujan, mengerti tentang isi rahim, takdir manusia. Ini tidak ada satupun yang mengerti tentang alam ghaib kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal penting kaum muslimin, dikarenakan banyak pihak-pihak yang mereka mengaku-ngaku mengerti tentang apa yang akan terjadi. Semisal meramal, menebak, atau bahkan memastikan nasib seseorang di masa yang akan datang. Semisal zodiak, perbintangan, nasib orang diukur dengan tanggal lahir dan bulan di mana dia lahir, untuk kemudian akan ditentukan begini nasibnya dan begitu nasibnya. Ini semuanya adalah masuk pada satu titik yang sama, di'ayah ilmul ghaib, mengaku-ngaku mengerti tentang alam ghaib. Semua bentuk perdukunan, tukang ramal, kuhan, arraf, ramal. Kuhan itu jamak dari kahin. Arraf, ya, arraf yang itu orang yang suka membedek, mengaku-ngaku mengerti tentang nasib seseorang dengan berbagai macam cara melihat, dari telekaf, melihat garis telapak tangan, atau melihat tanggal lahir, atau berbagai macam saran. Masuk padanya al-munajjimun, ahli nujum. Itu semuanya memiliki kesamaan dalam hal mengaku-ngaku mengerti tentang alam ghaib, terutama yang berkaitan dengan nasib seseorang di masa yang akan datang. Maka untuk kesempatan kita kali ini akan kami bawakan beberapa dalil tentang hal ini, ayat maupun hadis. Namun sebelumnya kami akan sampaikan jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ketika adanya seorang yang bertanya kepada Syekh tentang hukumnya orang yang mengaku-ngaku mengerti alam ghaib. Mengaku-ngaku mengerti sesuatu, sebelum terjadinya. Ngerti sedurunge pun winara kalau bahasa Jawanya. Ya. Ada orang yang memiliki panca indera lebih dari yang lainnya. Panca itu lima. Indera yang lima. Ini ada yang keenam. Jadi maukan apa yang keenam? Mengerti sesuatu sebelum terjadinya. Ini semuanya kembali pada satu titik. Yakni mengaku dia tahu tentang alam gaib. Apa hukumnya dalam Islam? Saya bacakan di sini. Jawabannya adalah ala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-hukmu fi man yad'i 'ilma al-ghaib annahu kafirun. Hukumnya orang yang mengaku-ngaku mengerti alam gaib adalah kafir. Hukumnya apa? Kafir. Kenapa kafir? Li'annahu mukadzibun lillahi azza wa jal. Dikarenakan dia tidak percaya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa tidak ada satupun yang mengerti tentang alam gaib kecuali Allah. Ini dia. Dia mendustakan beritanya Allah Azza wa Jal. Di antara ayatnya Allah berfirman. Tidak akan sebutkan secara rinci insyaAllah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illallah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengatakan la ya'lamu, tidak ada yang tahu man fis samawati wal ardi, siapapun yang di langit dan siapapun yang di bumi, al-ghaiba, tentang alam ghaib illallah, kecuali Allah. Nah, orang yang mengaku-ngaku mengerti alam gaib, maka sungguh dia telah bertolak belakang dengan berita Allah tersebut. Dia telah mengingkarinya. Dia mengatakan Allah dusta. Allah bohong. Tidak hanya Allah semata yang mengerti alam gaib. Saya juga tahu alam gaib. Maka orang yang seperti ini kafir dalam agama kita. Nah, siapa saja orang-orang yang mengaku-ngaku mengerti alam gaib? Banyak. Yang tadi kami sampaikan di atas. Al-munajjimun, ahli nujum. Yang mereka mengkait-kaitkan peredaran bintang di atas langit sana. Dikaitkan dengan nasib manusia yang ada di bumi. Dikait-kaitkan itu. Ini ahli nujum. Ilmu nujum kaum muslimin terbagi menjadi dua. Ada yang mubah dan ada yang haram. Yang mubah mengetahui letak bintang sana, bintang sini. Peredaran bintang ini, bintang itu. Hanya semata mengetahui itu saja. Tidak dalam rangka mengetahui nasib seseorang. Itu boleh. Tetapi kalau menggunakan ilmu perbintangan untuk kemudian dikait-kaitkan dengan nasib seseorang. Untuk menebak nasib seseorang. Untuk mengetahui tentang harta seseorang. Kebaikan atau kebinasaan seseorang. Itu namanya ilmu nujum yang mengandungi kesyirikan. Ini dia. Rasul mengatakan meniktabasa syu'bata minan nujum faqad iktabasa syu'bata minas sihri zada ma zada. Barang siapa yang dia belajar ilmu nujum, maka dia berarti telah belajar ilmu sihir. Zada ma zada, bertambah ilmu nujumnya berarti bertambah pula ilmu sihirnya. Karena di balik itu semuanya terdapat pengakuan tentang mengerti alam gaib, apa yang akan terjadi nanti. Sehingga hukumnya apa dalam Islam? Orang yang mengaku-ngaku mengerti alam gaib kafir, dikarenakan dia menentang beritanya Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibn Thaimin, kita lanjutkan ucapan beliau. Wa idza kana Allahu 'azza wa jalla ya'muru nabiyahu Muhammadan 'alaihi salatu wassalam ay yu'lina lil mala'i annahu la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah fa inna man idda'a ilma al ghaib faqad kadzdzaba Allah fi hadha al khabar. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umat manusia bahwa diri beliau Rasulullah Muhammad alaihi wasallam tidak mengerti alam ghaib. La a'lamul ghaib, aku tidak tahu alam ghaib. Walaupun ta'lamul ghaib la sektor min al-ghair. Kata Nabi, kalau seandainya aku tahu alam ghaib, maka akan aku memperbanyak kebaikan, kemujuran bagiku sendiri. Wa mamasyani su, dan tidak akan menimpaku keburukan apapun kalau seandainya aku mengerti tentang alam ghaib. Maka kaum muslimin, orang yang terbaik di muka bumi ini adalah Muhammad alaihissalatu wassalam. Dia sebaik-baik manusia, tapi tetap dia mengatakan dan diperintahkan untuk mengatakan, aku tidak mengerti tentang alam ghaib. Hanya Allah semata yang mengerti tentang alam ghaib. Maka kaifa yumkin an ta'lamul ghaiba wan nabiyyu alaihissalatu wassalam la ya'lamul ghaib? Bagaimana mungkin kalian, wahai para dukun, wahai para tukang ramal, bagaimana mungkin kalian mengerti tentang alam ghaib, nasib seseorang di masa akan datang? Dalam keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau tidak tahu tentang alam ghaib, kecuali yang diberitahukan dari itu hanya beberapa bagian saja, tidak mengerti secara sendirinya. Beliau mengerti tentang beberapa hal yang akan terjadi, akan datang begini, akan terjadi begitu, itu hanya melalui jalur wahyu semata, bukan karena beliau mengerti dengan sendirinya. Insyaallah nanti akan disebutkan ucapannya Imam Ibn Hajar. Kemudian kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini pada beberapa ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'lamul ghaib 'alimul ghaibi fala yudhhiru 'ala ghaibihi ahadan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengerti tentang alam ghaib dan tidak menampakkan alam ghaib itu, tidak memberitahukan tentang alam ghaib itu kepada seorang pun, illa man irtada, kecuali orang-orang yang diridhai dari kalangan para rasul saja. Sehingga hukum asal ilmu ghaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. La yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah tidak pernah menampakkan tentang ilmu ghaib itu kepada seorang pun. Ini hukum asalnya. Illa man irtada mir rasulin, kecuali seorang rasul yang Allah ridhai, yang Allah inginkan untuk memberitahukan kepadanya beberapa hal-hal alam ghaib yang akan terjadi nanti, sebagai bukti kebenaran kerasulannya. Sehingga kalau bukan Rasul, kok berbicara tentang nasib manusia di masa yang akan datang harus didustakan. Kita katakan kamu pendusta, kamu pembohong. Tidak mungkin seorang bisa mengerti tentang alam gaib. Allah telah memberitahukan tidak akan menampakkan ilmu gaib tersebut kepada seorang pun kecuali Rasul. Bisa dipahami hadirin? Itu terdapat dalam surat Al-Jin ayat yang ke-26 sampai 28. Allah berfirman, "Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada ya'lamu an qad ablaghu risalati rabbihim wa hata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in 'adada." Ayat ini disebut oleh Syekh Ibnu Taimin. Saya sebutkan syarahnya sedikit tentang ayat surat Al-Jin ini. Wa hadhihi ayah, ayat ini surat Al-Jin ayat yang ke-26 tadi. Ayat ini tadullu, menunjukkan ala kufri man idda'a ilma al-ghaib, akan kekafirannya orang yang mengaku-ngaku mengerti tentang alam gaib. Di negeri kita ya kaum muslimin, perdukunan begitu dahsyat, di mana orang-orangnya menyatakan diri mereka sebagai ahli spiritual. Nah, atau di antara mereka menamakan paranormal, atau di antara mereka menamakan dirinya wong pinter, padahal wong goblok. Kenapa? Dia mengaku-ngaku alam gaib. Ini kedunguan. Al-Quran menyatakan tidak akan ada satupun manusia yang mengerti alam gaib kecuali Rasul. Yang itu pun tidak semuanya, diberitahukan bagian-bagian tertentu saja. Baru mereka tahu setelah Allah wahyukan kepada mereka. Orang biasa Allah tidak akan beritahukan sama sekali. Ini kedunguan. Mengaku-ngaku sesuatu yang bertolak belakang dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan orang pinter. Orang dungu. Seperti abnormal. Ab itu tidak normal. Para setengah normal. Maka ya kaum muslimin, tetapi di negeri kita ini laku laris manis bak kacang goreng. Orang pada ingin datang menanyakan nasibku apa, bahkan muncul di layar televisi siapa yang ingin bertanya tentang apa nasib, SMS ke nomor sekian-sekian nanti akan ditebak oleh ini dan itu. Bermunculan tokoh-tokoh yang kelasnya nasional, dukun nasional. Na'udzubillah min dzalik. Di antara mereka sudah mampus, walhamdulillah. Tapi yang seperti itu akan silih berganti, tumbuh berkembang. Kesyirikan demi kesyirikan, sejalan dengan bertambahnya waktu, semakin dekat dengan kiamat, semakin rusak. Yang praktek perdukunan, orang-orang yang mengaku muslim. Yang merdukun, juga orang-orang yang mengaku muslim. Itu dikarenakan tak lain di antara sebabnya lemahnya i'tiqad yang sedang kita bahas. Oh, tidak ada yang mengerti tentang alam gaib kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala saja. Disebutkan hal ini kaum muslimin dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah liyudli'akum 'alal ghaibi." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan untuk kalian tentang alam ghaib. Nas ini jelas, Allah tidak akan memberitahukan, menampakkan, memaparkan untuk kalian perkara alam ghaib. Sehingga barang siapa yang menggunakan media umur seperti zodiak, perbintangan-perbintangan yang digunakan untuk menebak dan mengetahui nasib seseorang sesuai dengan tanggal lahir, dia bintang Leo mamanya, atau bintang apa lagi pak, Aries, atau bintang yang lainnya, itu harus didustakan. Jangan kamu percayai. Allah tidak akan memberitahukan adanya alam ghaib kepada siapapun. Lam yattali'akum. Allah tidak akan memunculkan alam ghaib bagi seorang pun kecuali Rasul, dan itu sebagian saja. Hah? Jangan pernah percaya. Jangan pernah percaya lagi dengan perhitungan yang menggunakan pasaran ayam. Ya, rebopon, pemis pahing, legi, kliwon. Jangan percaya. Ya, kamu nasibmu baik karena lahir di bulan Kamis Legi umpamanya. Mau Kamis Legi, Kamis Pahit. Ya, sama saja. Harus didustakan, karena di balik ramalan itu terdapat etikot. Dia mengerti, seakan-akan dia mengerti alam ghaib. Kalau kita percaya kaum muslimin, kalau kita percaya dengan itu semuanya, kita pun termasuk na'udzubillah min dzalik kafir. Ya. Kenapa kafir? Dia yang praktek perdukunan, dia yang praktek araf, tukang tebak, tukang bedek, dia yang mengaku-ngaku mengerti alam ghaib, dia kafir. Bertolak belakang dengan ayat yang kita bacakan. Dan yang menginginkan untuk ditebak nasibnya, yang menginginkan untuk diterawang nasib karirnya di masa yang akan datang, siapa istrinya, berapa rezekinya, ingin diramal, ingin ditengok ya, oleh seorang yang dikatakan mengerti alam ghaib, dua belah pihak ini sama-sama kafirnya. Kenapa demikian? Dikarenakan dua belah pihak ini sama-sama tidak percaya dengan kalimat la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu siapapun di langit dan siapapun yang ada di bumi tentang alam ghaib kecuali Allah saja. Dia tidak percaya dengan ayat ini. Padahal yang namanya hukum tidak percaya kepada Al-Quran kafir. Ya, sudah kita lewati dalam pembahasan yang beberapa waktu yang lalu. Fatu'minuna biba'dil kitab wa takfuruna biba'din. Apakah kamu percaya kepada sebagian Al-Quran dan mengkafiri, yakni tidak percaya kepada sebagian Al-Quran? Orang yang seperti disebutkan dalam Al-Quran, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka adalah orang-orang kafir secara hakiki. Maka hati-hatilah kaum muslimin, orang yang man takahana au tukihina lahu wa man tasahara tusihra lahu. Sama hukumnya antara orang yang praktek dukun atau orang yang minta untuk diperdukunkan bagi dia. Orang yang praktek sihir, di tukang sihirnya, sama pula dengan orang yang ingin untuk dipraktekkan sihir bagi dia. Dia enggak bisa membuat sihir, Dia tidak bisa membuat santet. Dia tidak bisa membuat guna-guna. Tetapi dia meminta kepada seorang untuk dipraktekkan ilmu itu untuk dia. Tolong bah santet dia. Tolong bah guna-guna dia. Tolong bah pelet dia. Ya. Sama hukumnya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan di dalam surat yang lainnya, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-50, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang tadi kita telah singgung di depan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasul untuk mengatakan kalimat berikut ini. Dan ini menjadi akidah kita yang berkaitan dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah olehmu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak katakan kepada kalian sesungguhnya padakulah perbendaharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Khazain jamak dari khazina, perbendaharaan, harta, kekayaan Allah azza wa jalla. Katakanlah oleh Rasul kalimat ini, aku tidak memiliki perbendaharaannya Allah. Artinya rizki itu murni dari Allah. Kesuksesan itu murni dari Allah. Rezeki berupa harta, benda, makanan, hasil panen, minuman dan semuanya. Indallah. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita tidak bisa mengucurkan rizki. Dan tidak bisa mendatangkan rizki. Ada beberapa orang yang kaum muslimin berdoanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ada? Ada kaum muslimin, ada. Dan itu diingkari. Hadirin, kalau pergi umroh akan dapati adanya beberapa orang yang berdoa menghadap ke arah makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membelakangi arah kiblat seraya mengacungkan tangannya, mengadakan ke atas dan mengucapkan doa-doa. Kiblat di belakang dia, arah ke Mekah di belakang dia, dipunggungi oleh dia. Dan dia menghadap ke arah kuburannya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Seraya menangis-nangis dan meminta-minta. Ini terjadi. Hah? Ada pemandangan kalau pagi hari, salat subuh masih belum panas, orang-orang pada berdiri di belakang tembok Masjid Nabawi, masih di sekitar area halaman. Kemudian mereka berdiri bersama-sama menghadapnya ke arah utara. Kiblat di sana ke arah selatan. Ya. Mekah ada di selatan Madinah. Kalau sini berarti selatannya sana ya. Ya. Mekah ada di selatan Madinah. Mereka salat menghadap ke arah selatan. Ternyata ada yang berdoa menghadap ke utara. Yang dituju adalah kubah yang berwarna hijau. Yang dia incar adalah makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantahnya dalam ayat ini, ngapain kamu minta-minta kepada Nabi? Nabi bukan seorang yang memiliki perbendaharaan harta. Nabi bukan seorang yang bisa berbagi-bagi rezeki. Tidak. yang memiliki rizki adalah Allah. Rizki apapun bentuknya hanya Allah yang memilikinya. Nabi kita diperintahkan oleh Allah, la aqulu lakum indi khazainullah. Katakanlah oleh Nabi, aku tidak memiliki perbendaharaan Allah Azza wa Jal bagi kalian sama sekali. Jadi jangan pernah kita memiliki i'tiqad bahwa kalau meminta kepada Nabi, maka beliau mendengar permintaan kita dan mampu mengabulkan doa kita. Tidak sama sekali. Itu bentuk kesyirikan. Bisa dipahami hadirin? Kemudian yang berikutnya, wala a'lamul ghaiba. Katakanlah olehmu wahai Nabi, aku tidak tahu alam ghaib. Ini hukum asalnya. Beliau tidak tahu nasib satu persatu. Bahkan beliau pun tidak tahu nasibnya beliau sendiri. Maksudnya bagaimana? Ketika terjadi perang demi perang, Rasulullah SAW menggunakan dirak. Dirak yakni apa? Baju besi. Sebagai apa ya kaum muslimin? Penjagaan. Jangan-jangan nanti pas berhadapan dengan kaum musyrikin, ada yang menusuk dari belakang, atau ada yang menebas senjatanya, dia akan terlindungi dikarenakan menggunakan baju apa? Baju besi. Itu menunjukkan beliau tidak mengerti apa yang akan terjadi dalam pertempuran itu. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Wadilkal ayyamu nudawiluha. Itulah hari-hari yang kami ganti. Kadangkala Rasul dan para sahabat menang, kadangkala terpukul mundur. Seperti dalam perang Uhud, Allah berkeinginan untuk mengangkat 70 sahabat Nabi sebagai syuhada yang meninggal di saat perang Uhud. Ini, kalau seandainya Rasul tahu alam ghaib, apa yang akan terjadi nanti di perang Uhud, mungkin beliau bisa mengutak-utik. Tuh, kendar mati, aja mati di situ. Oh, gana panah, cakal di situ panah. Kalau beliau tahu alam ghaib, ini saya tidak akan terjadi apapun yang merugikan. Bahkan Nabi kita tertebas oleh senjata lawan, sehingga baju besi beliau yang menutupi muka beliau pecah. Dan pecahan serpihan besinya itu menancap di keningnya Rasulullah SAW. Mengeluarkan darah dalam jumlah yang lumayan banyak. Kalau beliau tahu tentang alam ghaib, gak akan mungkin terkena tebasan itu. Bisa dipahami hadirin? Demikian pula, beliau jatuh ke lubang yang dibikin oleh kaum musyrikin. Dan disebarkan berita bahwa Nabi Rasulullah SAW meninggal dunia di waktu itu. Kalau Rasulullah mengerti tentang alam ghaib, gak akan mungkin terjadi yang seperti itu. Hadza wa qaum muslimin. Kalau seandainya Nabi mengajarkan kepada para sahabat bahwa beliau mengerti alam ghaib, ya, kalau seandainya ada pendidikan seperti itu, maka para sahabat akan bertanya terlebih dahulu, ya Rasulullah, coba terangkan ke kami apa yang akan terjadi nanti dalam perang. Kamu kan tahu alam ghaib, supaya kita bisa mengambil strategi yang tepat. Nabi tidak pernah mengajarkan hal itu. Karena itu para sahabat tidak pernah bertanya-tanya kepada Nabi tentang perihal alam ghaib. Tidak pernah bertanya, ya Rasulullah, coba delengakan ge tanganku anapane. Tidak pernah menebak, ya Rasulullah, tebak nasibku. Tidak pernah. Karena memang Nabi kita alaihi salatu wasalam tidak pernah mengajarkan akidah yang menyatakan beliau mengerti alam ghaib. tak lain para sahabat hanyalah meminta doa kepada Rasul alaihi salatu wasalam, doakan aku ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah agar aku ini, agar aku itu. Ini dia kaum muslimin, ini penting untuk kita ketahui berkaitan dengan sosok Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Tidak tahu alam ghaib, apalagi orang lain. Dari mana jalurnya? Ya, dari mana dia tahu jalurnya alam ghaib? Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Ya. Yang berikutnya, wala aqulu lakum inni malak, dan tidak pula aku mengatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku ini adalah malaikat. Beliau manusia biasa, bukan malaikat, bukan setengah malaikat atau setengah-setengah yang lain. Innama ana basyarun, sesungguhnya tak lain aku ini adalah manusia biasa. Bedanya apa? Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku wahyu. Itu yang membedakan diri beliau dengan manusia yang lainnya. Kalau manusia yang lainnya tidak dapat wahyu, beliau mendapatkan wahyu. Maka dengan itu beliau Abdullah sebagaimana hamba yang lain. Kita semuanya sama sebagai Abdullah. Tetapi beliau mendapatkan predikat wa rasuluh, dan utusannya. Kalau kita hanya semata sebagai Abdullah, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di sini oleh dalam surat Al-An'am, in attabi'u illa ma yuha ilayya, dan tidaklah aku mengikuti sesuatu kecuali yang diwahyukan kepadaku saja. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir, afala tatafakkarun, katakanlah apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kalian tidak berpikir tentang hal ini? Disebutkan pula dalam surat yang lainnya, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-188, juga masih berkaitan tentang sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita tahu ya kaum muslimin, Nabi kita ini, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu wasallam adalah manusia yang paling mulia, paling terhormat, paling terpuji di kalangan manusia. Number one beliau. Orang nomor satu. Semua rasul di bawah beliau. Semua nabi jauh dari beliau. Toh tetap saja beliau seorang yang tidak mengerti alam ghaib. Disebutkan, qul, katakanlah olehmu, perintah dari Allah agar beliau mengatakan kalimat-kalimat ini. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad alaihi salatu wasalam Rasulullah, la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma sya Allah. Katakanlah olehmu, aku tidak memiliki kemampuan apapun untuk memberikan manfaat bagi diriku sendiri, dan tidak pula memberikan madarat atau menyediakan madarat dari diriku sendiri. Illa ma sya Allah, kecuali sesuatu yang Allah kehendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan mungkin bisa. Ini menunjukkan bahwa beliau basyarun, manusia biasa, makhluk beliau. Tidak bisa memberikan kemaslahatan, tidak bisa memberikan kemanfaatan bagi tubuh beliau sendiri, kecuali jika Allah menghendaki. Apalagi memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Karena itu salah kaprah, sangat-sangat salah seorang yang meminta-minta dan memohon-mohon kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apalagi memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, mengabulkan doa. Beliau sendiri tidak bisa memberikan kemaslahatan bagi diri beliau sendiri kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair wama massani as-su. Kalau seandainya aku tahu alam ghaib, maka akan aku perbanyak kebaikan dan kemujuran, kemanfaatan dan kesejahteraan untukku, dan tidak akan menimpaku sama sekali keburukan atau malapetaka jikalau aku tahu apa yang akan terjadi nanti. Ini dia. In ana illa nadhiru wa bashirun liqaumin yu'minun. Sunya tak lain aku adalah manusia biasa. Ya, ana tak lain adalah membawa berita ancaman dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam surat-surat yang hampir serupa, dalam surat Hud ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, wala aqulu lakum indi khazain Allah, wala aqulu lakum, dan aku tidak katakan kepada kalian aku memiliki perbendaharaan harta untuk kalian, wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku mengerti alam ghaib, wala aqulu inni malak, dan aku tidak katakan bahwa aku adalah malaikat. Hampir serupa dengan ayat tadi di atas, cuma sedikit berbeda redaksinya. Yang intinya adalah beliau tidak mengerti alam ghaib, dikarenakan yang mengerti alam ghaib apa yang akan terjadi nanti hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Disebutkan oleh Syekh bin Baz dan juga Syekh bin Thaimin, nabi kita seperti itu pula semua rasul dan nabi yang lainnya tidak mengerti alam ghaib kecuali jikalau Allah memberitahukan kepadanya, dan itu hanya beberapa bagian saja. Ya. Berkata Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari tentang ilmu al-ghaib, itu adalah sifatun tahtassu billah. Mengerti alam ghaib itu adalah sebuah ilmu yang khusus hanya milik Allah saja. Khusus hanya Allah saja yang mengerti alam ghaib. Wasairu ma kana an-nabiyyu yukhbiru bi min al-ghaib min al-ghuyub bi ilamillahi ta'ala lahu la annahu yastakil bi ilmi dzalik. Adapun Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dan semua nabi-nabi yang lain, mereka mengabarkan tentang apa yang akan terjadi nanti, adanya dajjal di akhir zaman, munculnya tanda-tanda kiamat ini dan itu. Ya. Itu semuanya adalah dikarenakan apa? Bi'ilamillah. Dengan sebab Allah memberitahukannya kepada Rasul. Demikian pula Rasul yang sebelumnya. La annau yastakil bi'ilmi dhalik. Bukan karena beliau tahu dengan sendirinya. Bukan dikarenakan beliau tahu dengan sendirinya. Tetapi karena diberitahu oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun kayak dukun, siapa yang memberitahukan? Iblis dan bala tentaranya. Wa min hadhihi al-ayat al-karimati, dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan pembahasan keyakinan ahlu sunnah bahwa tidak ada yang mengerti alam ghaib kecuali Allah, di sini terdapat sebuah etikat yang wajib kita imani, menunjukkan apa? Butlanu ma'alihil kuhan, kebatilan yang ada pada para dukun, wal arrafun, kebatilan yang ada pada tukang bedek, tukang tebak, mengaku-ngaku mengerti tentang nasib orang, wal munajjimun, dan ahli nujum, di mana mereka didatangi banyak orang untuk ditanyai tentang nasib-nasib dia dan keluarganya. Ini semuanya wajib kita batilkan, wajib kita katakan dusta, tidak boleh kita mempercayainya, dikarenakan la ya'lamul ghaiba ahadun illallahu wahdahu la syarika lahu, dikarenakan tidak ada yang mengerti alam ghaib seorang pun kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya dalam hal tersebut. Para malaikat bagi kaum muslimin, apakah malaikat mengerti alam ghaib? Jawabannya adalah tidak. Dikarenakan dengan ayat tadi di atas yang kami sebutkan, kul la ya'lamu man fis samawati wal ard. Katakanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengerti siapapun yang di langit, yakni para malaikat, dan siapapun yang ada di bumi, yakni semua manusia, al-ghaiba, tentang al-ghaib, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat tidak tahu. Di antara contoh dalilnya adalah malaikat tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Ini termasuk di antara pembahasan ilmu al-ghaib. Ya, tidak ada kepastian ilmu ghaib, ilmu sah terjadinya kiamat. Yang ada hanya asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun dengan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena beliau tahu dengan sendirinya. Bisa difahami hadirin? Nah, disebutkan dalam surat yang lainnya, dalam surat Luqman ayat yang ke-34 yang menyebutkan tentang contoh-contoh ilmu al-ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Sesungguhnya الله سبحانه وتعالى عنده, hanya padanya lah ilmu tentang kapan terjadinya kiamat. Dan hanya pada Allah lah ilmu yang mengetahui kapan akan turun hujan. Yunazzilul ghaith. Nanti akan disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Dan hanya Allah sematalah yang mengetahui tentang isi rahim-rahim para wanita, janin, beserta nasib-nasibnya. Yang diketahui oleh para dokter kandungan itu hanya sekedar kapan dilihat melalui alatnya. Dilihat, oh seperti itu. Ya. Tidak tahu mau berwujud apa nanti. Dari ketika masih kecil, masih embrio, menjadi membesar. Dokter tidak tahu apakah calon janin ini akan tumbuh menjadi besar. Atau dia akan mati sebelum dia bertumbuh kembang. Betapa banyak kandungan 3 bulan mati, Pak. Tidak mengalami perkembangan lagi. Sehingga harus dikirap, tidak dibuang. Dokter enggak tahu. Taunya, oh ada kayak gini, oh ada kayak gini. Ketika dia melihatnya. Tetapi untuk mengetahui di rahim ini 5 bulan ke depan bagaimana. Apakah lahir normal ataukah lahir akan cacat. Enggak tahu. Apalagi berbicara masalah nasib bayi tersebut. Bikadbi rizkihi wa ajalihi. Syakiyun am sa'idun. Ditiupkan ruh. Disertai dengan ditulis ajalnya. Ditulis rizkinya. Ditulis bahagia atau binasanya dia. Ini lebih tahu. Lebih lagi. Hanya Allah saja yang tahu. Dokter itu tidak akan tahu. Apakah ada alat USG yang untuk menerawang takdir janin? Hah? Canggih sekali. Dimensi berapa? Sampai ketika di USG terus keluar suratnya. Nasibnya jadi orang kaya. Nasibnya jadi orang miskin. Apakah ada? Nasibnya akan mati sebelum lahir. Apakah ada yang tahu? Tidak ada. Itu semuanya hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu hada. Dan tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang akan dia lakukan di masa yang akan datang. Apa yang akan dia dapati besok hari. Tidak ada yang tahu. Kita hanya merencana dan bikin program. Tapi yang mentakdirkan dan menentukan berhasil dan tidaknya adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di belahan bumi manakah dia akan mati. Kematian kaum muslimin itu hal yang pasti. Ya tidak? Yakin jenengan mati, Pak? Siapa mengatakan yakin mati? Yakin jenengan dengan kematian? Apa wis tahu, Pak? Hah? Sudah pernah? Belum. Tapi Allah memberitahukan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan kematian. Pertanyaannya, kapankah Anda akan mati? Tidak ada satupun yang tahu. Di manakah Anda akan mati? Tidak ada yang tahu. Dengan cara seperti apakah Anda akan mati? Tidak ada satupun yang tahu. Ini alam ghaib. Dukun-dukun, tukang ramal, tukang bedek, tukang nujum, tanyai itu. Jenengan yakin arep mati? Oh yakin, kapan? Meneng bae, Pak. Coba ramal kematianmu. Kira-kira kamu akan mati kapan? Coba ramal dirimu akan mati di mana? Coba cari tahu dengan cara apa kamu akan mati. Seandainya dia bisa tahu, stres, Pak. Stres, Badan? Stres. Saya akan mati kebakar. Hidup-hidup. Nasibku melas temen ya. Stres, Pak. Urung mati, mati di sit. Karena kepikiran matinya kebakar. La hawla wa la quwwata illa billah. Para pedusta mereka. Bohong-bohongan. Jangan pernah kita percayai hal itu. Karena itu bentuk kekafiran. Demikian pula disebutkan dalam hadis Nabi yang berkaitan dengan ayat ini dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafatihul ghaibi khamsun, pintu-pintu ghaib itu ada lima. La ya'lamuhunna illallah, yang tidak akan mengetahuinya kecuali Allah saja. Yang pertama, la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin illallah, tidak ada yang tahu seorang pun apa yang akan mengenai dia di besok hari kecuali Allah semata. Ya tidak Pak? Ya. Kita ini wahai kaum muslimin, sekali lagi kita hanya mengatakan besok saya akan begini, besok saya akan begitu. Ternyata betapa banyak orang yang seperti itu dan dia belum sampai besok atau sampai besok namun berubah amalan dia dan rencananya. Karena memang tidak satu pun tahu ma yakunu, apa yang akan terjadi di besok hari kecuali Allah. Wala ya'lamu adun ma yakunu fil arham illallah, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada dalam rahim-rahim kecuali Allah semata. Wahai kaum muslimin, penciptaan manusia sungguh sangat menakjubkan. Tercampurnya sperma dan ovum. Tidak satupun di antara kita yang tahu pada saat hubungan yang kapankah menghasilkan anak. Ada yang tahu apa? Wah hebat sekali kamu. Gak pernah tahu. Tiba-tiba hamil begitu. Oh ini hamil. Yang keberapa kalinya? Gak tahu. Maksudnya yang keberapa kalinya? Gak usah disebut secara jelas, Pak. Allahu Akbar. Itu semua min Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang tahu perkembangan dari segumpal sperma berubah menjadi darah, darah menjadi daging, kemudian menjadi tulang belulang, kemudian membentuk fakasan al-idhama lahma, tulang belulang tersebut ditutupi, dikasih kain dengan daging, ya, sehingga membentuklah jasad manusia yang ketika itu umur 4 bulan masih kecil, masih sekian gram, mungkin belum 1 on atau mungkin belum, terus berkembang 6, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, kemudian siap lahir. Itu semuanya rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu anaknya akan berwajah seperti apa. Orang tuanya gak bisa ngajari. Ya Allah, jadikanlah wajah anakku kayak Nabi Yusuf. Gak ada Pak. Gak ada yang tahu akan seperti apa. Dokter pun gak bisa memprediksi. Ini kayaknya wajahnya nanti kayak siapa? Gak bisa. Minallah betul. Kita taunya wajah kita itu ya lahir ya jadi seperti ini Pak wajahnya. Ya, wajah yang ini ganteng-ganteng atau enggak ini Pak kira-kira Pak. Ya Alhamdulillah diciptakan seperti ini. Yang terbaik bagi kita karena enggak bisa ngenyang. Masya Allah itu semuanya hanya Allah semata. Yang berikutnya. Wala ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang akan menimpa dia besok hari. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah. Dan tidak ada satupun jiwa manusia yang tahu di belahan bumi manakah dia akan mati kecuali hanya Allah yang tahu. Wala ya'lamu mata ya'til matar. Dan tidak ada yang mengerti tentang kapan turunnya air hujan. Illallah, kecuali Allah semata. Sehingga kalau ada orang kok disebut dengan pawang hujan, pengertiannya apa Pak pawang hujan? Bisa mendatangkan hujan dan bisa menghalau hujan. Itu sesuatu yang mustahil. Kenapa? Tidak akan ada seorang pun tahu hujan itu kapan datangnya kecuali Allah. Kok kemudian dia menjabat pawang hujan? Kalau pawang ular lah mending Pak. Ular ada bentuknya. Pawang apa? Hewan tertentu bisa dilatih oleh dia. Lah hujan. Ini termasuk alam ghaib. Yang tidak ada satupun yang tahu kapan turunnya air hujan itu. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Hah? Sehingga jangan kita percaya ada istilah-istilah seperti itu. Hati-hati. Jangan sembarangan ngomong. Pawang hujan. Jangan sembarangan. Ternyata disebut oleh Nabi. Tidak ada yang mengerti kapan turunnya air hujan. Kecuali hanya Allah semata yang mengetahuinya. Tidak satupun manusia yang tahu. Wala ya'lamu matatakumus sa'ah. Dan tidak ada yang tahu tentang kapan terjadi kiamat. Kecuali Allah. Hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad dan yang lainnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini pembahasan pertama dalam kesempatan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salat maghrib pembahasan tentang yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.